الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Berhenti untuk menunggu bacaan-bacaan yang ada di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. Nah, ada banyak bacaan-bacaan situ. Nah, kita ulang berkali-kali karena ada bacaan-bacaan tertentu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Misalnya, kemudian kita baca karena ada riwayat yang lain qiraah Ibnu Katsir misalnya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca lagi qiraah yang lain. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قراءة يعقوب. الآن قراءة حمزة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قراءة قالون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قراءة قالون في بعض الروايات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini banyak qiraah di situ. Nah, kita tunggu. Ada qiraah-qiraah yang sangat banyak sekali. Nah, baik. Yang ketiga adalah waqaf ikhtibari, yaitu atau waqaf, yaitu berhentinya suatu kalimat karena berkaitan dengan maqtu, terputus, dan mausul atau tersambung, sabit atau tetap, atau mahdhuf atau hilang, dan yang semisalnya. Maka baginya tidak boleh berhenti kecuali adanya suatu ujian dari seorang guru ataupun pelajaran bagi pembaca bagaimana berhenti ketika terpaksa. Ketika terpaksa berhenti seperti kalimat waqala alhamdulillah, berhenti pada kalimat waqala. Nah, contoh yang mahdhuf, terhilang sebagian huruf namun ada qiraah. Sari'u ila magfiratin min rabbikum. Sari'u qiraah Nafi' wa Ibn Amir wa Abi Ja'far. Sari'u ila magfirah. Nah, qiraah Warsh. Sari'u ila magfirah. Nah, ini qiraah. Nah, qalud. Kemudian wasari'u ila maghfirin. Kalau Kisai. Dan wasari'u ila maghfirin. Kira-kira itu, kira Kisai. Ini riwayat. Nah, jadi banyak ada yang dibuang sari'u, ada yang wasari'u. Nah, semuanya qira'ah tsabitah. Nah, tsabitah dibolehkan yang demikian. Atau kalau mau berhenti, wa qala alhamdulillah. Bagaimana cara berhentinya? Wa qala, tidak boleh wa qal, tidak boleh. Berhentinya wa qala karena dua di situ. Baik. Waqaf yang keempat, ikhtiari atau pilihan, yaitu apa yang dimaksud dalam pembahasan ini. Waqaf ini terbagi menjadi empat macam: tam, kafi, hasan, dan qabih. Waqaf ikhtiari tam atau sempurna, yaitu berhenti pada suatu kalimat yang telah sempurna artinya, yang tidak ada kaitan dengan kalimat setelahnya, baik secara lafaz ataupun arti. Waqaf tam ini terbagi menjadi tiga macam. Pertama, tam mutlak, yaitu waqaf yang bagus untuk berhenti dan bagus untuk memulainya dengan kalimat setelahnya atau menyambung dengan kalimat berikutnya, bila sambungan itu tidak merubah suatu arti. Adapun tanda berhenti dalam waqaf ini seperti ini, yaitu berhenti lebih bagus daripada menyambung. Nah, waqaf ini biasa terdapat pada akhir cerita dan mulai dengan cerita yang lain. Nah, kadang-kadang ada tanda. Nah, yang jelas di mushaf ada tanda qili. Qili atau boleh dibaca qala. Nah, qala tapi yang masyhur qili. Nah, di akhir cerita. Nah, untuk melihat sekarang dalam surah Al-Anbiya. Nah, untuk melihat sekarang. Al-Anbiya. Nah. Mushaf semua kan? Lihat halaman 329 bagi Mushaf Saudi. Nah, pada ayat 82. Nah, ini selesai sudah kisah Sulaiman. Nah, wa minas syayatin man yawsuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin. Kemudian ruku. Allahu akbar. Nah, rakaat kedua kita mulai cerita yang apa? Nabi Ayyub sekarang. Wa ayyuba illada rabbahu anni massani yadduru wa anta arhamur rahimin. Sampai mana ceritanya? Sampai ayat 84. Wa zikranil abidin. Ganti cerita lagi. Siapa lagi? Ismail wa Idris wa Dzulkifl. Nah, sampai nanti ayat 86. Kemudian ganti kisah siapa lagi? Dzannun atau Nabi? Nabi siapa? Yunus. Nah, sampai ayat 88. Wa kadzalika nujil mu'minin. Berhenti di situ, takbir di sana, rukuk. Rakaat berikutnya, wa zakariya idh nada rabbah. Sampai mana lagi? Wa kanu lana khashi'in. Nah, wahakadha. Nanti akhir. Akhir apa? Akhir cerita. Akhir cerita. Atau kita lihat sekarang surah Maryam. Lihat surah Maryam. Nah, Misalnya halaman 308. Walqur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sampai mana terakhir? Sampai mana ceritanya? Sampai ayat 50. Nah, kemudian ganti kisah siapa? Nah, wadkur fil kitab Musa. Kita baca kalau waras misalnya. Wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Mukhlisan. Nah, selesai sampai ayat berapa? 53. Nah, ganti kisah Ismail. Walkul fil kitabi Ismail. Nah, sampai mana lagi? Sampai 55. Mardiyya walkul fil kitabi Idris. Nah, mafhum? Faham tak? Faham apa tak faham? Jadi di akhir cerita, kemudian ganti cerita yang lain atau kisah yang lain. Nah, ya biasanya. Kemudian di Al-Quran sudah ada tanda kili. Kalau seperti ini tidak ada tanda kilinya. Tanda kili, qaf, lam, al-waqf, aula, tidak ada. Tapi yang ada nanti sudah berhenti di situ, ahsan berhenti. Nah, baik. Kedua. Kedua adalah di ujung ayat. Nah, di ujung ayat di dalam surah. Wa ulaika humul muflihun. Ganti sekarang. Innalladzina kafaru. Ganti kisah orang kafir. Nah, kisahnya orang kafir. Nah, baik. Ayo. Ketiga, setelahnya istifham atau pertanyaan. Jadi ada dimulai dengan istifham atau pertanyaan. Alam tarau anna Allah sakhara lakum. Alam tarau anna Allah yulijul layla fin nahar. Nah, ada alam atau apa? Pertanyaan. Nah, jadi kalau setelahnya alam, sudah dimulai di situ. Kalau memulai apa? Membaca, dimulai dari alam. Tayyib. Nah, keempat, setelahnya nida atau panggilan. Sangat nida, banyak sekali. Mending ya ayyuha, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian ya ayyuhar rasul. Nah, ya, pokoknya di dalamnya ada ya, namanya ya, nida. Ada, ini bagus untuk memulainya. Jadi mau salat misalnya, langsung dibuka. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini awal surah apa? An-Nisa. Atau di pertengahan. Ya ayyuhan ladzina amanu innamal musyrikuna najas. Surah apa? At-Taubah. Nah, hakalah. Mulai dengan ya. Baik. Kelima, sempurnanya suatu perintah. Nah, ini sudah sempurna perintahnya. Zalika dzikra lil dzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini dari perintah di sini, dari al-muhsinin setelahnya nanti. Atau dimulai dengan fi'il. Dari situ, dari wasbir, tidak jadi masalah. Jadi masalah. Baik. Yang keenam, sempurnanya suatu syarat. Naam. May ya'mal su'an yujza bih. Sudah sempurna. Akan tetapi di sini tidak di akhir ayat. maka tidak bagus. Nah, untuk waktu di situ nanti langsung rukuk tidak boleh. Nah, misalkan di akhir ayat. Fa'ilam taf'alu wa la taf'alu, sempurna sudah. Fattakun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Nah, misalnya sudah sempurna. Fa'ilam taf'alu wa la taf'alu, nah, sempurna. Akan tapi tidak pantas untuk rukuk situ karena bukan di akhir ayat. Nah, ketujuh, pada akhir pengecualian. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kemudian pokoknya selesai sudah. Illa ya sudah selesai. Misalnya saja dalam surah Al-Asr. Fawailul lil, dalam surah Mala. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نعم. والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ini selesai sudah illanya di situ, pengecualiannya. Nah, lebih banyak bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab. Coba untuk melihat surah Al-Ahzab ayat 60. Sudah ketemu belum? Halaman 426. Nah. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Nah. Ini selesai sudah situ illa qalila. Nah, pengecualiannya. Nah, kemudian langsung mal'unin sampai di akhir ayat. Baik. Jadi banyak nih illa ya Al-Qur'an banyak sekali. Kedelapan, pada akhir perkataan. Dalam akhir perkataan, in qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika mengatakan nam kepada bapaknya dan kepada kaumnya, apa yang kamu sembah? Kemudian qalu na'budu asnama. Ini juga boleh berhenti di situ karena sudah selesai perkataannya, akhir perkataan selesai. Nah. Kesembilan, setelahnya penafian atau larangan. Larangan. Antum lihat dalam surah An-Nisa misalnya ayat 147. An-Nisa 147 misalnya pada halaman 101. Nah, setelahnya pengecualian atau apa penafian. Kita mulai dengan la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Nah, kita mulai dari situ, dari awal apa bacaan. Baik. Ada dalam surah An-Nahl ayat 96 misalnya. Nah. Atau tulis saja. Antum tulis. Gimana ditulis? Biar diambil ini contohnya sendiri di rumah. Baik. Saya diktir sekarang antum. Ini daripada buka terlalu lama. Nah. Dari akhir cerita coba antum lihat situ. Akhir cerita bisa dilihat dalam surah Al-Anbiya. Nah. Kemudian Maryam, Anbiya, Maryam, As-Syu'ara, kemudian surah Hud. Nah. Yang B, ujung ayat. Bisa terlihat surah Al-Baqarah, ayat 34, 35, nah. 40, 47. Nah. Yang C, setelah istifham seperti surah Luqman ayat 20. 29. 31. Nah, Luqman 20, 29, 31. Surah Al-Hadid 16. Setelahnya nida atau panggilan. Bisa dilihat dalam surah At-Taubah ayat 23. 27. 34. Surah Al-Ahzab 9. 28. 32. 45. 50. 69. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat 8. Nah, dan yang E, sempurnanya suatu perintah, bisa dilihat dalam surah An-Nahl 125. Nah, Al-Isra 48. An-Nahl 125, 125 maksudnya. Al-Isra 48. Sempurnanya suatu syarat, yang F, bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 100. 112, 113, surah An-Nahl 97, Az-Zumar ayat 7, Al-Baqarah 284, nah, 284. Yang G, akhir pengecualian, bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab ayat 60. Ali Imran ayat 18. 62. 69. Al-Baqarah 83. 85. Akhir perkataan bisa dilihat dalam surah As-Su'ara 106, 124, 177, 146. Nah, setelahnya penafian bisa dilihat dalam surah An-Nisa 147. Nah, An-Nahl 96. Nah, kalau yang ada tulisannya ini dia antum dari sendiri. La fi syikaqin ba'id laisal birra, dia surah apa ini? Hah? Al-Baqarah. Ini maksudnya contoh yang lain maksudnya. Contoh yang lainnya. Baik. Baca. Berikutnya yang kedua dari waqaf tam adalah bayan tam atau lazim, yaitu wajibnya berhenti dalam kalimat tersebut dan memulai dengan kalimat setelahnya. Diwajibkan untuk berhenti karena kalau disambung dengan kalimat setelahnya, maka akan terjadi pemahaman yang tidak diinginkan. Adapun tandanya adalah mim. Nah, diusahakan kalau ada tanda mim, ya berhenti. Fala yahzunka qawluhum. Jami'an. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini di surah Yasin ayat 76. Surah Yasin 76. Kalau disambung nanti bisa berubah arti. Nah, kemudian innama yastajibul ladzina yasma'un, bisa dilihat dalam surah Al-An'am 36. Nah, jadi hanya orang yang mendengar sajalah yang mematuhi kalian. Nah, mematuhi kalian wal mauta, ini kalau disambung orang mati pun juga mematuhi atau memenuhi panggilan. Nah, ini merubah arti. Makanya berhenti pada Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Ini bisa dilihat di tamhid ini banyak. Di tamhid ada contoh-contohnya ini. Biasanya. Mana yang bagian tandanya? Jadi 4 atau 5? Sudah. Paham, jadi dilihat tanda-tandanya di jilid 4 halaman 29. Nah. Ya sudah ada contohnya di situ. Kalau mim itu wajib atau lazim berhenti, sili itu lebih bagus apa? Sambung, kalau jim boleh berhenti. Kalau lam itu mamnu al-waqf. Kalau kili al-waqaf aula, tanda tiga itu berhenti pada salah satu di antara keduanya. Berhenti satu di antara keduanya. Nah. Bisa dilihat juga pada halaman 30 situ ada tanda-tandanya di situ juga. Nah. Jadi untuk praktek nanti bisa dilihat di tamhidnya. Sudah di tamhid prakteknya. Nah. Tam berikutnya adalah wakaf Jibril, yaitu wakaf sunnah yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengambil Al-Quran dari malaikat Jibril AS. Jadi Nabi SAW bukan hanya berhenti pada 20 tempat ini aja, atau sebagian mengatakan 18, sebagian 17, lebih selisian. Karena Nabi SAW yaqra'u ayatan ayah. Nah, setiap ayat berhenti beliau. Hadis Anas radhiyallahu ta'ala. Akan tapi di sana ada nukilan bahwasanya Rasulullah SAW juga berhenti pada ayat-ayat seperti ini. Nah, kul sadaqallah. Nah, innama yu'allimuhu bashar wal an'ama khalaqaha. Nah, berhenti. Kalau diteruskan bagaimana? Berdosa enggak? Tidak berdosa, jadi masalah. Teruskan. Nabi mengikuti sunnah al-ahsan. Mengikuti sunnah amrun tayyib. Bisa dibaca sendiri. Wakaf Jibril bisa dibaca sendiri. Sudah ada ayat-ayatnya di situ dan sekaligus apa nama suratnya. Tayyib. Wakaf ikhtiari. Yang kedua adalah wakaf kafi. Atau cukup sempurna. Yaitu berhentinya suatu kalimat yang telah sempurna artinya. Akan tetapi ada kaitan lafaz tersebut dengan kalimat setelahnya. Hukumnya adalah bagus berhenti dan memulai dengan kalimat setelahnya. Adapun tandanya adalah jim, yaitu boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Waqaf ini terjadi bila setelahnya yang pertama mubtada. Setelahnya mubtada. Contohnya hadhihi, ulaika, apa lagi? Ar-Rahmanu, misalnya apa lagi? Belajar nah, belajar nahu ya, tahu ini. Kita bisa dilihat dalam surah Al-Fatih ayat 24 untuk biar ditulis saja. Atau Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu. Nah. Luqman ayat 5. Nah. Atau fi'il musta'naf, permulaan. Jadi permulaan dengan fi'il. Bisa dilihat dalam surah At-Tahrim ayat 10 dan 11. Dalam surah Al-Fath aidan ayat 20. Nah. Kemudian maf'ul atau objek untuk untuk fi'il yang terbuang. Nah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamuna munibina ilai. Nah. Fa'il takdiruhu ilzamu. Ilzamu. Ini ada dari surah Ar-Rum ayat surah Ar-Rum ayat 31. Atau nafi atau istifham. Ya, penafian seperti la atau alam atau lam. Nah. Au in maksurah. Inil kafirun ini mru'un fa in istata'ta. Nah, ini juga yang penting setelahnya in. Inil kafirun ini mru'un fa in istata'ta. Apa lagi? In in ajriya. Inil hukmu illa lillah. Apa lagi? In ana illa nadir. In nah, wahakala. Baik. Atau bal. Nah, bal la'anahumullah. Bal. Taba'allah. Bal. Kanu la yafqahun. Bal. Ha? Bal la tukrimun al-yatim. Ha? Bal. Bal la. Bal la. Ha? Bal apa? Balil ladzina kafaru bi rabbihim am. Tayyib. Idan la mukhaffafah ringan. La syamsu. Naam. Dan lain sebagainya. Kemudian sin dan saufa. Salahnya sin. Sayaqulu sufaha. Naam. Satu kitabu saufa ta'lamun. Apa lagi? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa lagi? Sa'asrifu an ayati alladziina takabbarun. Apa lagi? Kok diam semua ini? Sudah ngantuk ini. Hah? Eh? Sanarzuku fi asura. Hah? La sanarzuku ma fi. Sanarzuku min haitsu la yahtasib, enggak ada. Nah. Baik. Bisa dilihat nanti, pokoknya yang penting salahnya sin atau saufa. Nah, wasit. Waqaf ikhtiar yang ketiga adalah waqaf hasan atau bagus, yaitu berhenti dalam suatu kalimat yang telah sempurna zatnya namun ada kaitan dengan kalimat setelahnya baik secara lafaz maupun arti. Tandanya adalah syidi. Artinya sebaiknya dibaca terus. Cara memulainya terjadi perselisihan yang semuanya kembali kepada arti kalimat tersebut. Bila sesuai dengan artinya, maka bisa mulai dengan kalimat setelahnya. Akan tapi bila tidak, maka dimulai dengan kalimat sebelumnya. Nah, seperti ini. Allahu la ilaha illahu. Sempurna enggak? Sempurna enggak? Sempurna sudah. Al-hayyul qayyum. Kalau dilanjutkan, hal ahsan. Kalau kita lanjutkan, lebih bagus. Nah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini kan lebih bagus. Sini banyak sekali di Al-Qur'an. Nah. Bisa dilihat di sana nanti. Tandanya sini. Nah, waqaf ikhtiar yang keempat adalah waqaf qabih atau jelek, yaitu waqaf pada suatu kalimat yang tidak sempurna zatnya yang ada kaitan sangat erat dengan kalimat setelahnya. Tandanya adalah lam. Lam alif. Hukumnya adalah tidak boleh berhenti pada tanda tersebut ataupun memulai dengan kalimat setelahnya. Waqaf ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah waqaf pada amil tanpa makmul. Yang kedua pemberian arti yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Dan yang ketiga berhenti dengan merusak arti. Waqaf pada amil tanpa makmul. Nah, bismillah berhenti pada bism. Nah, bism. Nah, tidak boleh. Harus bismillah sempurna sudah. Sempurna. Bismillah sempurna. Kalau bism, tidak sempurna. Alhamdu, segala puji. Masih bingung, butuh jawaban dia tidak? Alhamdu, utawi iki, sekata yang puji. Bisa jawabnya. Lillah, ketuhi Allah. Tidak tahu sudah saya. Baik. Mubtada tanpa khabar alhamdulillah. Atau yang paling banyak ulaik, berhenti pada ulaik. Mereka, mereka apa? Bingung ini. Nah, Banyak ada para qurra yang berhenti pada ulaik. Banyak ada. Banyak, tidak boleh berhenti pada ulaik. Naam. Atau berhenti pada fi'il tanpa fa'il. Naam. Ya taqabbal, padahal masih ya taqabbalullah. Nah, ini dibutuhkan. Harus tahu bagaimana cara berhenti. Fi'il harus ada fa'ilnya. Mubtada harus ada khabarnya. Tidak boleh berhenti pada dzalik. Wa dzalikal kitabu la raiba fi. Berhenti pada dzalik. Itu. Apa itu? Nah, bingung masih ya. Ulaika humul ghafilun. Ulaik. Mereka. Nah, bingung juga masih ya. Nah. Makanya tidak semua dikasih-kasih itu ditirukan. Harus dilihat dulu berhentinya yang baik atau tidak. Nah, kedua, pada pemberian arti yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Sebelumnya juga mausul tanpa sifat, mausuf tanpa sifat. Ihdinas shirath, tunjukkan kami ke jalan. Jalan apa? Nah, bingung masian. Shiratal mustaqim, as-shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, masih dibutuhkan di situ. Ya, tidak boleh ihdinas shirath atau ar-rahman. Padahal ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim. Artinya bismillahirrahman. Nah, manaut di situ. Kan tidak diperkenankan berhenti demikian. Baik. Kedua, pemberian arti yang tidak sesuai dengan yang dimaksud. Wala ta'iri yatiru bijarahai. Tidak ada burung yang terbang dengan sayapnya. Nah, kalau dari segi apa bahasa Indonesia yang begitu. Tapi ini bukan yang dimaksud demikian, bukan demikian dimaksud. Atau la taqrabus shalah, kamu jangan dekat-dekat salat. Nah, atau kamu jangan salat lah. Nah. Gimana, boleh enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, wahai orang-orang beriman. Janganlah kamu dekat-dekat salat. Nah, atau janganlah kamu salat. Nah, berhenti di situ. Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh. Nah, harus dilengkapi la taqrabus shalah. Kalau mulai tidak boleh juga, tidak boleh. Kita mulai dengan la taqrabus shalah enggak boleh. Harus kita mulai dari awal lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara. Wa antum sukara. Jadi kalau pas mabuk, jangan dengan salat. Nah, tidak boleh mabuk sih. Nah. Baik, kemudian yang ketiga, berhenti dengan merusak arti. Nah, berhenti dengan merusak arti. Seperti innallaha la yastahyi, sungguhnya Allah tidak malu. Nah. Atau wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberikan petunjuk. Allah yang memberikan petunjuk, ini Allah tidak memberikan petunjuk. Wa ma min ilah, dan tidak ada ilah. Nah, wa ma min ilah. Atau wa ma arsalnak, dan tidaklah kami mengutusmu. Kami tidak mengutus kamu, eh Muhammad Rasulullah SAW. Ini perkataan yang batil. Nah. Makanya harus dilengkapi. Inna Allah la yastahi ayyad riba matalam ma ba'udatan fama fauqaha. Alain berhenti. Inna Allah la yastahi ayyad riba matalam ma. Kemudian ba'udatan fama fauqaha ishalaqaf. Nah, tidak dibolehkan. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidak boleh. Wallahu la yahdi, tidak boleh berhenti di situ. Wa ma min ilahin illallah. Nah, atau seperti kemarin. La ilaha illallah. Sini. Muhammadur Rasulullah. Duh Gusti nyuwun ngapura. Sakabehing dosa kawula. Dosa kawula. Ini minta ampun atau nyanyi? Nah. Misalnya namanya Ustaz Saif. Ya Saif, Kula nyuwun duit misalnya. Njaluk duit. Rene oleh tak pendungi. Kesini kemari saya pukuli kamu. Wong minta kepada Allah kok main-main, iya enggak? Ini. Orang Jawa Timur banyak. Nah, jelas tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya. Nah. Yang lebih jelek lagi. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hasanatan. Apa hasanatan? Nah. Yang lebih jelek lagi juga. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Balik maqasidana. Sampaikan apa? Waghfir lana ma madha. Minta kepada Rasulullah SAW untuk mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Mintanya kepada siapa? Rasulullah SAW. Syirik. Nah, Allah yang mengampuni dosa, bukan Rasulullah SAW. Ya Fatimah salini min mali ma syi'ti la uniyanki min Allah syai'a. Tidak bisa memberikan apa ampun Rasulullah SAW, bahkan berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hakala. Nah. Oh, ini dimintanya kepada Naam ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Naam. Atau ma Allahumma shalli salatan Kamilatan wa salim salama, dirubah Kalimantan wa Sulawesi. Soalnya kita dulu pernah ini. Pernah kita ini waktu itu masih buji-bujian, diledek sama teman saya dari Trenggalek waktu itu. Ini kamu ini kok pujian begitu ya, berubah begini lah. Allahumma sholli salatan Kalimantan wa Sulawesi. Waktu itu saya buji-bujian. Allahumma salli salatan kamilatan. Bingung. Apa Sulawesi bingung. Akhirnya sudah tutup sudah. Bingung sudah. Nah, ternyata jadi kamilatan wa salim salama jadi Kalimantan wa Sulawesi. Nah, jelas tidak ada dalilnya. Nah, jadi mengikuti Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i. Nah. Imam Syafi'i. Soh, Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Nah, Imam sekarang bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan. Nah, musalli. Nah, ketika ada orang Saudi, nah, lawa itu musalli. Fadlu subih ra'atain mustabilak bilati adanillahi fadlu ta'ala. Nah, orang Badui bilang, kif, nakis, bagia. Nah, ini masih kurang ini. Nah, tambahkan hari ini, bulan ini, tahun ini. Kenapa enggak ditambahin begitu? Nah, gua cuma nawaitu sholli fardhu subhi ra'ataini mustaqbil qiblatai qiblatal lillahi ta'ala fardhu. Kan enggak ditambahi apa? 6 hari ini, bulan ini, tahun ini. Kenapa enggak ditambah demikian? Nah. Coba kalau kita mau minum. Saya mau minum. Nah, saya mau baca, saya mau ngepegang. Kira-kira orang gila, orang maras ini. Orang gila ini. Nah, tidak perlu sudah. Nah, tidak perlu. Nah, kembali untuk nah penyegaran biar tidak ngantuk. Beberapa yang sudah ngantuk ini. Baik, nah, kita lanjutkan sekarang. Bab ke-29. Maqtu dan mausul. Seorang pembaca harus mengetahui tentang maqtu yang bermakna terputus dan mausul yang bermakna tersambung, supaya tahu bagaimana cara memutus bila diminta untuk memutus dan menyambung bila diminta untuk menyambung. Dengan mengikuti kesepakatan para ulama tanpa memutus yang seharusnya disambung atau menyambung yang seharusnya diputus sehingga tidak terjadi kesalahan. Maqtu atau terputus yaitu suatu kalimat yang terputus dalam tulisannya dengan huruf berikutnya Sedangkan mausul atau tersambung, yaitu setiap kalimat yang ditulis bersambung dengan kalimat setelahnya. Maktu' dan mausul terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sepakat di mushaf tentang tersambungnya. Sedangkan yang kedua, sepakat di mushaf tentang terputusnya. Dan yang ketiga, terjadi perselisihan antara tersambung ataupun terputus. Coba antum lihat sekarang di surah Al-Anfal ayat 73 sekarang. Antum lihat Al-Anfal ayat 73. Nah, di situ illa tafalu. Nah, illa tafalu. Aslinya in la tafalu. Kalau berhenti tidak boleh. Misalnya kita memberhentikan in, tidak boleh. Harus illa. Nah, illa tafalu. Nah, tinggal juga untuk melihat dalam surah At-Taubah ayat 40. Tinggal buka sedikit ayat 40. Nah, sudah ketemu illa tangsuru di awal halaman 193. Nah, kalau mau berhenti tidak boleh in di situ, harus illa. Nah, ini tersambung sudah. Disepakati di mushaf tentang tersambungnya. Aslinya illa. Aslinya inla. Nah, inla tangsuru. Dari ini semuanya, yang kalimat-kalimat yang tersambung seperti ini, tidak boleh kita pisah kalau berhenti. Harus berhenti illa, tidak boleh in. Nah, lain halnya dengan yang B sekarang, untuk melihat. Yang sepakat di mushaf dan terputusnya. Untuk melihat sekarang, dalam surah Al-An'am ayat 131. Al-An'am 131. Sudah ketemu halaman 144 baris terakhir. Zalika alam. Nah, kalau berhenti pada zalika an dibolehkan. Lidarurah atau masalah liimtihan. Nah, dibolehkan. Bisa lihat contoh lain, misalnya dalam surah Yunus ayat 24. Lihat surah Yunus 24. Bisa dilihat pada halaman 211. Ka'allam di situ. Ka'allam. Nah, an-lam. Nah, boleh berhenti ka'an. Nah, jadi kalau yang sepakat di mushaf tentang terputusnya, jadi bolehkan berhenti di situ. Ka'an lid-darurah aw lil-imtihan. Nah, ataupun yang lainnya. Tapi kalau yang sepakat di mushaf tentang tersambung, tidak boleh berhenti kecuali harus dilengkapi di situ. Illa atau amma, ni'imma, ka'annama, ayyamma, wahakadha. Mafhum? Faham enggak ini? Bisa difahami enggak? Belum? Kalau diminta, taib. Yang pertama, sepakat di mushaf tentang tersambungnya. Jadi di mushaf ditulis inla, jadi disambung illa langsung. Alif, kemudian lam alif. Iya enggak? Nah, kalau mau berhenti, misalnya diuji, atau karena darurah, kita tidak boleh berhenti pada in. Nah, tapi harus berhenti illa. Nah, karena di mushaf sepakat tersambung di situ. Tersambung illa satu kalimat. Nah, sedangkan yang contoh kedua yang sepakat di mushaf tentang terputusnya, misalnya alam ditulis nam dalam dua huruf atau dua kalimat an lam, maka kita boleh berhenti pada an, Kalau di waktu imtihan atau di waktu ujian atau di waktu terpaksa berhenti, misalnya an. Nah, faham dah? Faham atau tidak faham? Nah, jadi kalau yang pertama tadi, jadi bagian A ini berhentinya harus illa atau amma, tidak boleh berhenti in, kemudian la, tidak boleh, harus disambung, dilengkapi amma ni'imma ka'annama ayyamma rubama mimman wahakadah. Nah, yang ketiga, terjadi perbedaan di mushaf antara terputus dan tersambung. Wa hadza al-amr sahl. Nah, jadi boleh hadza wa hadza. Nah, tapi yang jelas kalau di mushaf diputus, kalian baca terputus tidak apa-apa. Kalau di mushaf tersambung, dibaca tersambung juga jadi masalah. Nah, nah, baik. Jam 9:15 sudah mulai tengok-tengok. Nah, nah. Hah? Lanjutkan apa berhenti? Lanjutkan ya, nah. Lanjutkan sebentar. Bab ke-30. Tak ta'nits. Maksud tak ta'nits adalah tak yang diletakkan di akhir kalimat yang ditulis dengan tak matwiyah dan tak marbutah. Tak matwiyah tak yang terbuka di situ. Terbuka. Nah, tidak tertutup. Kalau marbutah, marbut itu terikat, marbutah tertutup, tak yang kayak begini ini, atau yang tak kayak hak itu, haknya jilasul jalalah, di atasnya di titik dua misalnya. Nah, baik. Cara membacanya ketika wakaf atau berhenti, ada perbedaan di antara keduanya. Yang pertama tak matwiyah, cara membacanya dengan tak juga. Sedangkan tak marbutah, cara membacanya dengan hak. Tak matwiyah yang ada di Al-Quran ada 13 kalimat, sedang yang lainnya ditulis dengan tak marbutah. Nah, jadi tak yang matwiyah yang di Al-Quran ada 13 kalimat, yang lainnya ditulis dengan tak marbutah. Ini rahmat, bisa dilihat di situ di merojah, dilihat sendiri nanti. Tapi sekarang kita lihat prakteknya sekarang, prakteknya dilihat di tamhid, ada di tamhid. Apa ini? Kita melihat pada jilid 4 ayat 9. Nah. Kalau yang terakhirnya tak merbutoh, berhentinya diganti dengan apa? Dengan ha. Dengan ha. Wal mu Tafikatu bil khati'ah. Demian. Wal muhtafikatu bil khati'ah. Yuf'ala biha faqirah. Yuf'ala biha faqirah. Tarhaquha qatarah. Tarhaquha qatarah. Kita baca waras. وَتَذَرُونَ لَا جميعاً kita baca wars dengarkan baik-baik. وَتَذَرُونَ لَا bantu orang Ambon ini, nah, yang pakai rah. Nah, nah. Kalau yang terakhirnya tak, halaman 10 itu membacanya tetap tak. Asari rahmat, demian. Asari rahmat. Ilal ibli kaifa khuliqat, demian. Ilal ibli kaifa khuliqat. Hakqat ka hak. قط عليهم كلمة من حقت عليهم كلمة. نعم إن شاء الله هذا. Sanwasil khotan insyaallah bab 31. Nah. Dan usahakan nanti yang guru-guru pengajar TK TPA bisa belajar cara mengajar tamhid ini. Nah, insyaallah dalam tempo sehari. Tempo sehari insyaallah sudah mampu mengajar dengan baik. Insyaallah.